إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جماعة semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia serta taufiknya kepada kita sehingga Allah mudahkan gerak langkah kaki kita. Allah mudahkan kita mengayunkan tangan kita menuju masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pribadi yang telah banyak berjasa besar kepada kita umat Islam secara khususnya. Dan dengan perantara beliau Allah menurunkan syariat Islam yang sangat sempurna. Dan dengan syariat Islam yang sempurna tersebut, Allah mengeluarkan kita dari alam yang terang benderang, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atadrunal muflis?" Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut?" Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata'." Sesungguhnya orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, murid-muridnya, beliau biasa membuka terlebih dahulu dengan pertanyaan yang memancing jawaban dari para muridnya, para sahabat, agar beliau bisa mengetahui sejauh mana pemahaman para muridnya, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila ada yang keliru atau kurang tepat, maka beliau bisa meluruskan pandangan atau pemahaman dari para sahabat tersebut. Dan ternyata jawaban dari para sahabat tentang siapa itu orang yang bangkrut terkait dengan pertanyaan Rasulullah, para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dirham ataupun harta benda. Berarti orang tersebut, orang yang bangkrut tersebut adalah benar-benar orang yang fakir, yang tidak memiliki apapun yang bernilai di sisinya. Padahal sebenarnya ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya, faqal, "Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku pada hari kiamat itu, pada hari kiamat nanti, adalah orang yang datang dengan membawa pahala berupa pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza وسفك دام هذا وضرب هذا. Akan tetapi ia juga datang membawa dosa, yakni dosa karena mencela, mencaci orang lain, dosa karena menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain, dosa karena memakan harta orang lain dengan cara yang zalim, dosa karena menumpahkan darah orang lain baik dengan melukai ataupun membunuh, wadarabahada, dan dosa karena menyakiti dan memukul orang lain. Fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Akhirnya kelak amal-amal kebaikan orang tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zaliminya. Fa in faniyat hasanatuh qabla an yuqda 'ala ma 'alayh. Dan jika amal kebaikannya telah habis sebelum semua kezalimannya selesai ditebus. Ukhidha min khatayahum faturihat 'alayh. Maka diambillah dosa-dosa dari orang-orang yang pernah ia zalimi kemudian diletakkan di amalan timbangan keburukannya. Tsumma turiha finnar, kemudian ia dilemparkan ke api neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Dari hadis yang singkat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya kondisi orang yang bangkrut di akhirat nanti adalah orang yang kebaikannya, ia membawa kebaikannya dengan pahala yang sangat besar, yang sangat banyak. Akan tapi karena ia pernah menzalimi orang lain di dunia, ia pernah menyakiti orang lain di dunia, akhirnya orang tersebut meminta tebusannya di akhirat. Dan tentu saja di akhirat tidak ada uang, baik berupa emas ataupun perak ataupun berupa benda-benda yang berharga yang lainnya, yang bisa dijadikan sebagai tebusan untuk membayar kezaliman yang pernah ia lakukan di dunia. Sehingga yang bisa dijadikan bayaran adalah pahala dari amal perbuatan kebaikan yang pernah ia lakukan di dunia. Kemudian diberikanlah semua pahala tersebut, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya untuk orang-orang yang pernah ia zalimi. Kemudian tatkala itu juga masih kurang, masih belum cukup untuk membayar semua kezaliman yang dilakukan, padahal kebaikannya, amal pahala kebaikannya telah habis dipakai untuk membayar itu semua. Akhirnya dosa dari orang-orang yang terzalimi dipindahkan ke timbangan amal keburukannya. Dan inilah yang dimaksud oleh orang yang bangkrut yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya orang yang bangkrut, yang sebenarnya bangkrut adalah ketika ia bangkrut di dunia, ketika ia bangkrut di akhirat. Adapun ketika orang bangkrut di dunia, maka sebenarnya sifat bangkrut itu hanya bersifat sementara. Bisa jadi ia bangkrut pada pagi hari, akan tapi sore harinya ia sudah menjadi orang yang beruntung lagi, ia sudah menjadi orang yang kaya lagi. Dan sebaliknya bisa jadi pagi hari ia adalah orang yang kaya, orang yang beruntung, akan tapi sore harinya dia menjadi orang yang bangkrut dan jadi orang yang miskin. Akan tapi roda kehidupan dunia terus berputar, penderitaan bangkrut itu hanya bersifat sementara. Akan tapi ketika kebangkrutan itu berada di akhirat, maka kebangkrutan itu benar-benar sangat menyiksa bagi orang yang menimpanya. Lihatlah orang tersebut habis amal kebaikannya dan bertambah dosa yang ia dapatkan dari orang-orang yang pernah ia zalimi, sehingga akhirnya ia dicampakkan ke dalam neraka. Dan dari hadis tersebut menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak berbuat zalim kepada orang lain, terutama saudara kita sesama muslim. Karena apabila kita melakukan kezaliman di dunia, maka apabila tidak terbalaskan di dunia, maka akan dibalaskan di akhirat. Oleh karenanya kita selaku anak Nabi Adam yang terus berbuat kesalahan secara tidak sengaja karena kekhilafan kita, ketika kita menyadari hal tersebut, segera bertaubat, segera kembalikan hak-hak orang lain kepada pemiliknya, segeralah untuk meminta maaf, meminta ridhonya, agar tidak dituntut di akhirat kelak karena kerugiannya sangat-sangat besar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli khathiyati wa ithm fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidina wa nabiyina muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan pelajaran dari hadis tadi, begitulah kondisi orang yang telah berbuat zalim di dunia kepada sesama manusia. Lantas begitu besar kerugiannya yang dapat karena perbuatan zalimnya kepada sesama manusia, maka bagaimana lagi dengan orang yang berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kezaliman apa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu saja kezaliman yang bisa dilakukan seorang manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, dan merupakan kezaliman yang paling besar. Bagaimana tidak? Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rizki kepadanya dari semenjak ia janin di dalam perut ibunya, janin yang tidak berdaya apa-apa, kemudian sampai ia menjadi makhluk manusia yang dewasa yang bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ketika ia hidup di dunia, akan tapi tidak ia gunakan untuk kebaikan. Kemudian ia justru malah mensyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak mau mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak mau memenuhi hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah dan layaklah kalau Allah subhanahu wa ta'ala murka pada orang tersebut, dan Allah akan menghapus semua amalannya. Bahkan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan yang ia perbuat ketika ia mati dan membawa dosa kesyirikan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan jika saja engkau melakukan perbuatan kesyirikan, niscaya akan kami hapus semua amal-amal kebaikanmu, dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna madhalika minama yasha. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni dosa karena kesyirikan, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun, dan Allah akan mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan tentu saja karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar dan dosa yang tidak akan Allah ampuni ketika ia dibawa mati dan tidak bertobat sebelum matinya, kerugian yang terbesar yang ia dapatkan adalah ia kembali ke neraka, tidak merasakan surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, maka akan Allah haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, setelah kita mengetahui bahaya yang besar yang menimpa seseorang yang berbuat zalim pada manusia, dan begitu besar lagi bahaya ketika seseorang berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mensekutukannya, maka wajib bagi kita untuk mempelajari apa saja hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita menjauhi kesyirikan yang bisa membuat murka dan mendatangkan amarah Allah subhanahu wa ta'ala? Selain itu, kita amalkan doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yakni doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan padahal aku mengetahui bahwasannya itu adalah kesyirikan, dan aku memohon ampun dari perbuatan kedosa kesyirikan yang juga tidak aku ketahui. Semoga kita semua dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak pernah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, sehingga kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa tauhid yang murni. Dan juga Allah jauhkan kita dari perbuatan kezaliman, baik kepada sesama manusia